Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Raja dan para pendengar Radio Raja, barakallahu fikum fi hadha syahr al-mubarak. Alhamdulillah, malam ini malam yang penuh dengan berkah Allah Subhanahu wa taala, di mana kita sudah memasuki hari yang kedua, kita tuntaskan daripada bulan Ramadan. Insyaallah besok kita mula masuk ke hari yang ketiga, Ustaz Hasan, ya. Ya, insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, dan Allah lipat gandakan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan serta kekhilafan yang pernah kita lakukan. Baik, kita masuk atau kita kembali mengulang sedikit, yaitu terkait dengan masih kaedah, yaitu terkait dengan sarab, ya, di halaman 135, yaitu kita baru masuk, kalau tidak salah, baru masuk pada kaedah, yaitu masalah ilmu sarfi, yaitu saraf terkait dengan fi'il sulasi mujarrad dan fi'il ruba'i mujarrad. Tapi sebagaimana biasanya, saya lebih minta kepada antum sekalian untuk lebih aktif, terutama untuk membaca apa yang ada di sini, untuk melatih, ya, melatih sejauh mana bacaan antum, apakah bacaan tersebut sesuai dengan kaedah yang sudah kita pelajari. Taib, kita langsung saja masuk pada pelajaran, yaitu al-awwalin kaedah al-ula al-fi'lu imma thulathiyun wa imma ruba'iyun. Ini kemarin saya tanya tentang kaedah atau uslub susunan ini, yaitu kalimat ini adalah jumlah ismiyah, mubtadanya al-fi'lu, khabarnya adalah thulathiyun. Adapun imma itu adalah harfu tafsil. Harfu tafsil yaitu huruf untuk menguraikan bahwa fi'il itu adalah ada yang thulathi dan ada yang ruba'i. Baik, fadhil Ustaz Hasan. Ya. Pendengar dan pemirsa Raja TV, demikian jazakumullah khair pada Ustaz. Kita berikan kesempatan langsung kepada pendengar dan pemirsa Raja TV. Silakan Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021 823 6543, dan Anda bisa membuka di halaman 135 kaidah dari al-fi'lu imma salasiyun wa imma ruba'iyun. Silakan. Kami angkat untuk telepon yang pertama. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan ya Fatimah. Ahlan bikum ya. Ayur Ramadan mubarak. Silakan. Mubarak ya. Nah. Naam, tafadhali ya Umm Fatimah. Barakallahu fiik. Wa fiikum barakallahu ya Ustaz. Ramadan mubarak. Masyaallah. Ramadan sa'i. Tayyib, tafadhal. Al-fi'lu al-awwal. نعم سيد الأول. نعم اقرأي الأول. الفعل إما ثلاثي وإما رباعي. فالثلاثي ما كان فيه ثلاثة أحرف أصلية. نحو دخل كتب شرب. نعم. مباشر. طيب ترجم. نعم. ترجميها. فعل itu. نعم. Terkadang ada kalanya sulasi, ada kalanya, dan ada kalanya ruba'i. Apa arti sulasi? Dan adapun sulasi adalah Jadi ini mustalah, ya, mustalah dari ilmu sarfi, bahwa sulasi ini istilah, ya. Apa yang maksud sulasi? Sulasi ini dari kalimat salasa, yaitu tiga. Nah, di sini dijabarkan Adapun sulasi adalah yang di dalamnya terdapat tiga huruf. Tiga huruf asli. Asliyah, ini sangat penting sekali. Tiga huruf asli. Asli. Jadi semua huruf itu asli, bukan zaidah, bukan tambahan. Ya. Nahu contoh. Contoh dakhala kata. Dakhala kataba syariba. Taib jayid. Dakhala daripada huruf dal, kha, lam, tiga huruf, ya. Kemudian kaf, ta, ba, thumma shin, ra, ba. Nah, itu katakan fi'il sulasi. Mujarrad. Sulasi mujarrad arti apa? Fi'il yang terdiri pada tiga huruf, tidak ada tambahan. Mujarrad. Istamiri. Nah. Warba'iyu makana fi arba'atu akhrufin asliyatin. Nahu tarjama harwala yasmala. Basmala. Laysa yasmala. Basmala. Basmala yubasmilu. Naam. Basmalatan. Nah, ini ruba'i apa? Dan adapun ruba'iyun adalah yang di dalamnya terdapat 4 huruf yang asli. Naam. Jadi ruba'i adalah fi'il yang padanya 4 huruf asli. Tidak ada huruf zaidah. Nahu contoh? Tarjama. Tarjama. Jadi ta itu bukanlah ta zaidah. Nanti ada ta zaidah ya. Nah. Ya, seperti ta yang ada pada fi'il mudhari, ta'kulu, tashrabu, ya. Nah. Atau pada fi'il madhi, yaitu apa? Contoh apa? Tasallama. Ta itu ada ta zaidah, bukan ta asli. Nah, di sini ada ta asli, tarjama. Ta ra jim mim, bukan berarti ini ta ini ta zaidah, asalnya rajama, bukan. Rajama yarjum itu lain artinya, itu merajam. Melempar. Jadi rajama, merajam, sedangkan merajam dengan batu, itu melempar dengan batu dikatakan rajama yarjum. Nah, ini bukan dari kata itu. Tarjama itu ta ini memang ta asli. Tarjama yutarjimu itu menterjemahkan. Menterjemahkan. Iya. Jadi ta asli. Nah, ini untuk mengetahui adalah kembali mempelajari ilmu sarfi. Memang ada ilmu khusus yaitu ilmu saraf. Ya, buku pun ada, kitab khusus tentang ini, ilmu tasrif. Dan juga bisa kembali kepada mu'jam ya, kamus. Karena itu merupakan marja' yang paling utama. Demikiannya harwala. Iya. Taib, apa artinya? Coba diartikan dari awal tadi yang dari 3 huruf. Dakhala masuk. Kataba menulis. Menulis, ya. Kataba minum. Kataba menulis. Jadi kataba juga nanti ada makna lagi ya. Nah. Nah, ada makna lain. Kataba apa? Diwajibkan ya. Mewajibkan, iya. Seperti kutiba alaikumus siyam. Kutiba itu kalimat kataba. Jadi kutiba artinya aujaballah. Nah, au furida, diwajibkan atas kalian puasa. Jadi ini juga harus diketahui dari si bahasa ya. Ya, karena bahasa itu sangat luas sekali. Terkadang satu kata memiliki lebih daripada satu makna. Untuk membedakan ada kalau sudah masuk dalam kalimat ya. Baik, kemudian ruba'i. Ruba'i. Naam. Tarjama, menterjemahkan. Tarjama, menterjemahkan. Ya. Harwala. Harwala, iya. Harwala. Mana harwala? Nah, harwala mana asra bainal jari wal masyi. Yaitu bergegas. Oh. Iya, bergegas itu berjalan antara apa? Antara lari dan berjalan. Lari-lari kecil. Lari kecil. Iya, artinya apa? Jadi bergegaslah. Harwala, bergegas. Antara berlari dan berjalan. Ya, kalau biasa orang olahraga ya, olahraga ada jalan kaki ya. Tapi jalan kakinya tidak dia berlari, tidak juga jalan kaki. Jalan cepat. Jalan cepat. Jalan. Nah, bahasa kita jalan cepat itu harwala. Hmm. Ya. Kemudian basmalah. Arti basmalah? Ay qara'a bismillah. Mengucapkan basmalah itu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Basmala yubasmilu. Jadi makna yang tepat apa Ustaz? Mengucapkan bismillah. Oh gitu. Iya, basmala ay qara'a qara'a al-bismil. Qara'a bismillah. Itu mengucapkan bismillah. Hmm. Itu basmala yubasmilu. Kayak ini contoh ya. Ya, untuk lebih luasnya, lebih banyak contoh lagi silakan buka kitab sharaf ya. Kitab sharaf, pergilah ke toko-toko buku yang toko buku apa agama, nah. Terutama apa ke toko Arab, nah kitab-kitab Arab, kutub Arabiyah, nah coba di sana beli, tanya mana itu kitab-kitab sharaf ya. Nah, ada yang untuk lebih luas. Karena punya yang ada terjemahan bahasa Melayu itu. Oh, bahasa Melayu, ya. Ini ada kitab apa sharaf, masya Allah, itu daripada 3 apa juzuk ya, satu kitab tapi 3 juzuk. Itu dulunya adalah per kitab ya. Nah. Itu karangan Hasan Ahmad Hasan atau Hasan Ahmad ya. Hasan Ahmad kalau tidak salah itu. Iya. Itu 3 jilid. Iya. Dia apakah kalau sekarang saya lihat itu satu buku tapi terdiri dari 3. Oh, digabung ya. Nah, digabung dia. warnanya warna biru itu ada. Kalau dulu itu warna agak coklat. Satu per buku. Nah itu buku kitab sangat bagus sekali ya. Bagus sekali. Apalagi untuk pemula. Di situ boleh katakan seluruh ilmu apa terkait tasawuf itu disebutkan di situ. Nah, dari mulai sulasi mujarrad, rubai mujarrad, kemudian sulasi mazid, rubai mazid, ya. Bahkan tasrif fil madi, tasrif fil mudari, tasrif fil amr, bahkan ada tasrif apa isim fa'il, isim maf'ul dan seterusnya. Nah, silakan Bu, apa? Judul kitabnya apa? Kitabnya itu tasrif. Kitabut Tasrif, Kitabut Tasrif karangan Ahmad Hasan kalau tidak salah itu. Iya, itu termasuk kitab lama itu, kitab lama dan itu sangat bagus sekali. Ya. Insyaallah itu sudah cukup lengkap itu. Lengkap, iya. Ya kalau mau kitab yang klasik ya, kitab klasik yang kitab kuning namanya Al-Kailani. Kailani namanya, kitab Kailani itu kitab dipakai di pondok-pondok. Ya itu kitab kuning lah istilahnya, kitab kuning. Ya. Tapi enaknya itu kitab Hasan itu dia lebih sistematis dan praktis. Lebih mudah untuk ini. Lebih mudah difahami. Ya? Oh, lebih mudah difahami. Kalau kitab Kailani itu kan ada matan, ada syarahnya dan itu sama seperti kitab-kitab kuning lainnya kan gitu kan. Ya, ya. Jadi tidak ada alinea, tidak ada paragrafnya sebagainya. Iya. Iya. Baik. Naam, wasili. Wa kullu minhuma imma mujarradun wa imma mazidun. Terjemihnya? Dan dari keduanya, dari setiap keduanya terkadang mujarrad dan terkadang mazid. Iya, jadi setiap keduanya atau masing-masing keduanya ada yang mujarrad, ada yang mazid. Ini juga jumlah ismiyahnya. Mana mubtada'nya? Kullu. Kullun. Boleh kamu tada nakirah di sini di awal? Karena ada jar majrur muta'alliq berhubungan kata kul, iya. Pasti. Jadi itu boleh. Ya. Kullum minha. Jadi mana khabarnya mujarradun. Iya. Mazid itu ma'tuf ala mujarrad. Jadi masing-masing yang sulasi mujarrad ada yang mazid, ada. Demikian juga rubai mujarrad, iya, yaitu hurufnya semuanya asli, empat huruf asli, ada yang mazid, arti ada huruf tambahan. Ya, kalau dia mazid satu huruf berarti menjadi apa? Rubai. Khumasi. Kalau empat huruf asli, ya kan rubai mujarrad. Kalau tambah satu huruf lagi berarti apa? Khumasi. Jadi khumasi atau dia fi'il rubai mazid. Kalau dia sulasi mujarrad kalau ada tambah satu huruf jadi apa? Rubai. Rubai. Nah, atau istilah apa? Sulasi mazid bi harfin wahid. Oh, no. Sulasi mazid bi harfin wahid. Hunaka sulasi mazid bi harfain, hunaka sulasi mazid bi salasa ahruf. Ya, bertambah tiga huruf nanti akan dijelaskan insyaallah. Baik, summa fal mujarradu ma kana jami'u ahrufihi asliyatan. Asliyatan kenapa asliyatan? Asliyatan asan. Asliyatun kenapa asliyatun? Khabar. Khabar di situ harakatnya apa? Di sini asliyatan. Ustaz. Asliyatan. Enggak kelihatan. Ah, salah ini atau khabar kana, Ustaz? Ah, khabar kana. Khabar kana. Ini harus diperhatikan. Kalau khabar kana mana al-mujarrad itu sebagai apa tuh? Fal-mujarradu. Fal-mujarradu. Ini sebagai khabar dari al-mujarrad. Khabar al-mujarrad itu khabar? Kana, kana, kana jami'. Jumlah apa? Jadi fal mujarrad mubtada. Nah, al mujar kata mujar itu mubtada ya. Iya, mana al mubtada? Iya. Khabarnya ini ya. Kana, kana jami'u huruf. Mana khabarnya? Kana jami'u. Kana jami'. Nah. Baik. Menjadi jumlah ini lagi San. Jumlahnya. Nah. Jumlah mana? Jumlah apa? Jumlah itu baina ismu kana wa khabar ya. Jumlah kana wa ismuha. Jumlah kana wa ismuha. Jumlah ismi kana ya. Rafin khabar. Baik. Nah. Kalau itu ma ini sebagai apa? Ma mausul. Ma mausul. Di mana asyai? Nah. Terus jadi apa dia ma mausul di situ? Khabar. Ya. Silatul mausul Ustaz yang kana jam. Nah itu dia. Jadi khabarnya bukan kana tapi khabarnya ma. fal ma, fal mujarradu, mujarrad itu adalah ma. Adalah ma itu apa artinya? Fi'il maksudnya. Ma itu maksudnya apa? Sesuatu, arti maksudnya fi'il. Fi'il yang semua hurufnya adalah asli. Nah, itu kalau Mbak terjemahkannya. Jadi mujarrad itu adalah fi'il yang semua hurufnya asli. Jadi ma itu isim mausul, dia sebagai khabar daripada al-mujarrad. Adapun kana wasmuha wa khabaruha itu sebagai silatul mausul. Karena setiap isim mausul mesti ada silah. Jadi silah, silatul mausul itu adalah jumlah. Jumlah, baik jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah atau syibhul jumlah jar majrur atau dharaf. Mana isim kana? Isim kana jami'un. Jami'u. Pada bentuk. Baik, nah. Mana khabarnya? Khabarnya asliyatan. Asliyatan. Baik, mana dhamir yang kembali kepada atau disebut a'id? Yang kembali pada isim mausul. Karena isim mausul itu menghendaki dua hal. Yang pertama silatul mausul, yang kedua disebut istilah a'id. A'id itu adalah yang kembali kepada isim mausul sebagai pengikat. Mana ini yang kembali pada ma? Mesti ada kembali pada ma. Umumnya apa? Dhamir. Dhamir biasanya. Iya, a'id itu umumnya dhamir yang kembali pada ma. Iya. Jami. Akhrufin kan, Ustaz enggak paham, Ustaz. Enggak ada domir ini. Enggak ada domir? Iya. Setelah ahrufi ada domir enggak? Setiap domir musatir. Setelah arufin. Setelah domir musatir. Apa domir musatirnya? Oh, di mana musatir? Ada hak, Ustaz. Ada hak, domir. Nah, itu. Jami'u ahrufihi. Hak itulah kembali pada ma. Nah, jadi, jami'u ahrufihi. Iya. Kalau enggak ada domir, dia enggak ngikat dia. Umpamanya, fal mujarradu ma kana jami'ul ahruf asliyatan. Makana jami'ul ahrufi. Jadi ahruf itu kasih alif lam. Jami'ul ahrufi. Jami'u al-ahrufi. Dibuang hanya pakai alif lam. Jadi kata jami'ul ahrufi itu enggak mengikat dia dengan ma. Makanya salah. Mesti ada dhamir. Ya, enggak kelihatan. Ya, di sini alhamdulillah ada dhamirnya. Cuma dhamirnya ada kalanya mustatir, ada kalanya nyata. Di sini nyata dhamirnya, bukan mustatir. Kalau mustatir, mustatirnya di mana? Iya kan? Kecuali di sini isim kananya mustatir, dhamir mustatir, takdir huwa kembali pada ma, iya kan? Nah. Tapi di sini ada isimnya, isim jami'u. Itu ada isimnya, kata jami'u. Iya. Mafhum? Iya, Nisa. Baik, Ahsan. Baik, Ahsan. Barakallahu fiik. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair, Mau Fatimah di Bekasi. Alhamdulillah. Tadi beberapa kalimat sudah dibaca dan juga disebutkan terkait dengan i'rab atau kaidah-kaidah yang terdapat dalam kalimat tersebut, ya. Sampai kepada fal mujarradu makana jami'u ahrufihi asliyatan. Nah, tadi kita berikan kesempatan untuk kalimat selanjutnya masih dalam kaidah sulasi dan rubai. Ya, 0218236543. Silakan di belakang Ummu Fatimah, kami terima kembali. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ya Abdillah. Ramadan mubarak ya Abdillah. Ahlan salamatikum. Nah. Ahlan bik. Naam. Barak. Barakallahu fiik. Ramadan mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, naam, tafadhali ya Umm Abdillah. Sampai di mana, Ustaz? Al-an al-mazid. Wal-mazidu. Wal-mazidu. Naam. Wal-mazidu ma'jida fihi harfun al-aktaru ala akhrufihi al-asli. Akhrufihi al-asliyati. Naam. Taib, sebelum kita masuk kepada memahami makna ibarah ini, Ya, ana mau tanya dulu dari sisi kaidah nahwu. Yang jelas ini sudah kita pelajari. Wal mazidu ini wawun hu arataf atau pada al mujarradnya. Ya. Ini sebagai apa ini? Al mazid mubtada. Taib. Wal mazid ay al fi'lul mazidu. Itu takdirnya. Asalnya apa? Wal mazidu ay wal fi'lul mazidu. Fahim? Asalnya mazid ini sebagai na'at ya, sebagai na'at. Ya, man'utnya dibuang. Tapi ketika man'utnya dibuang, dia ini sebagai apa? Sebagai mubtada dia jadinya. Tidak sebagai na'at. Asalnya wal fi'lul mazidu. Itu maksudnya. Nah, fi'ilnya dibuang, maka al-mazidnya yang ditonjolkan na'atnya di sini, tapi ini sebagai mubtada. Wal mazidu itu mubtada. Mana khabarnya? Khabarnya harfun. Harfun. Ya, harfun ya. Taib, harfun. Hadha khabar. Taib, setelahnya ada ma ini. Ma-nya sebagai apa? Mausul. Ma mausul. Kedudukan i'rab sebagai apa? Okay. Nah, inilah kalau kita tahu itu isi mausul, berarti harus ada silah. Silahnya adalah jumlah atau syibhul jumlah terletak setelah isi mausul. Iya. Jadi enggak mungkin khabar di sini harfun itu. Karena dia itu khabar, ma ini sebagai apa? Jadi jawabnya sama seperti yang pertama tadi, fal mujarradu ma kana. Jadi fi'il mujarrad adalah ma kana, adalah fi'il, adalah sesuatu, sesuatu maksudnya fi'il. Fi'il yang seluruh hurufnya adalah huruf asli. Nah, itu maknanya kalimat tersebut. Nah, demikian juga di sini, wal mazidu dan fi'il mazid adalah mazida. Itu adalah fi'il, jadi ma itulah sebagai khabar. Khabar ya, ma. Oh iya, sebagai khabar daripada al-mazid. Ma itu isim mausul, sebagai khabar. Ya. Nah, ini harus dipahami. Mafhum? Tadi terlambat, Ustaz. Oh, terlambat, iya, iya. Taib, iya, iya. Selanjutnya mazida fihi harfun. Nah, sekarang coba diperhatikan, setelah ma ini ada zida fihi harfun. Jumlah apa ini zida fihi harfun? Zida fihi harfun. Mazida fihi harfun. Zida fihi harfun jumlah apa ini? Ai jumlah? Jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Fi'liyah. Fi'liyah. Dari mana tahu jumlah fi'liyah? Fi'li zida fi'l. Zida ini isim atau fi'il? Fi'il. Fi'il. Ay fi'il. Fi'il madi atau fi'il mudhari? Fi'il zida. Atau fi'il amar? Zida fi'il madhi. Ya, jelaslah. Kalau fi'il mudhari kan ada huruf mudhara'ahnya di awal kan? Hamzah, nun, ya, ta, ya. Nah, itu huruf mudhara'ah. Di sini sebelum zai kan tidak ada huruf mudhara'ah, tidak ada hamzah, tidak ada ya, tidak ada ta, tidak ada nun kan? Berarti dia fi'il madhi. Kalau fi'il amar zid, itu fi'il amar zid. Nah, di sini zida bukan zid, zida berarti fi'il madhi. Taib, fi'il madhi bentuknya apa ini? Apakah fi'il madhi lil ma'lum atau fi'il madhi lil majhul? Nah, mengulang kembali pelajaran. Fi'il ma'lum. Fi'il ma'lum. Kalau majhulnya? Yu pakai u ya. Oh, dhamma awaluhu. Dhamma awaluhu kusira ma qabla akhir. Ya. Majhul. Itu kaedah umum betul. Itu betul kaedah umum. Ini kali apa? Kalimat pasif ya. Kalimat pasif itu fi'il madinya dhamma awaluhu wa kusira ma qabla akhir. Didhammakan huruf awalnya dan dikasrakan sebelah akhir. Betul. Coba anda tulis dulu. Kataba jadi apa? Kudita. Kataba ini fi'il ma'lum ya. Fi'il ma'lum itu apa? Apa itu ma'lum? Kudita. Kalimat apa? Aktif ya. Kalimat aktif. Ya, aktif. Menulis. Me. Kalau ditulis? Kataba kudita. Nah, dhamma awalhu wa kusir qabla. Qabla akhir ini ba. Huruf ba akhir. Qabla akhir ta. Jadi kutiba. Kutiba. Nah, kutiba. Itu kaedah umum fi'il madhi. Ya, fi'il madhi. Akan tetapi, kalau dia fi'il ajwaf. Nah, fi'il ajwaf. Oh. Itu fi'il ajwaf, sah? Ya, ya. Da. Zada. Ya, da. Zada. Ya. Kalau fi'il ajwaf. Nah, tuqlabu alif ya. Tuqlabu alif ya. Ditukar alif menjadi ya. Itu kaedahnya. Kalau fi'il ajwaf. Qala, ba'a, sama. Itu fi'il ajwaf. Fi'il ajwaf adalah fi'il yang berongga. Ajwaf itu jawf itu berongga. Arti fi'ilnya, ain fi'ilnya huruf illat. Ini huruf illat, ini huruf illat, huruf alif. Nah, untuk majhulnya. Kalau zada ini bertambah atau menambah. Iya, zada, menambah. Kalau dia majhul, itu apa? Kalimat pasif. Tuqlabu alif ya. Nah, jadi ya. Tentu bagaimana sukun dia. Ya. Kemudian, wa kusira fa'il fi'il. Wa kusira fa'fi'ilnya dikasrakan. Jadi apa? Zida. Nah, ini kaedah khusus untuk fi'il ajwaf. Iya. Qala. Qila. Qala qila. Betul. Jadi apa? Qila. Ati qila dikatakan. Dikatakan. Nah. Apa lagi? Ba'a. Ati ba'a menjual. Dijual? Telah dijual. Ba'a telah menjual. Iya. Ah, bi'a. Iya. Bi'a. Telah dijual. Nah, inilah kaedahnya untuk fi'il ajwaf. Majhulnya adalah kelipak pasifnya. Tuqlabu alif ya. Kemudian waku sirafail fiil. Itu kata fa fiil ini. Di awal katakan fa fiil. Kena mengambil pola fa'ada. Jadi bi'ah. Demikian zida. Ma zida. Nah itu. Kemudian kalau dia fiil majhul. Itu apa? Fiil majhul. Kalimat pasif. Butuh apa dia? Naibul fa'il. Naibul fa'il. Apa arti naibul fa'il? Penggantinya. Pengganti fa'il. Betul. Fa'il, naib fa'il ini hukumnya sama dengan hukum fa'il. Fa'il, betul. Kalau fa'il marfu berarti naib fa'il juga marfu. Ya, kalau fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya harus pakai ta ta'nis. Contohnya qalat Fatimatu, harus tanya ada ta ta'nis pada fi'ilnya qalat Fatimatu. Demikian juga kalau naib fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya harus ada ta ta'nis. Qilat. Nah. Qilatil fukahatu. Qilat. Nah, kena naibnya al-fukahatu. Ada ta ta'nis. Ta marbutah. Mafhum? Nah, ini kaedah ya. Nah, kemudian naib fa'il ini berasal dari apa? Naib fa'il, pengganti fa'il itu? Hah? Umumnya berasal dari maf'ul bih, objek. Contoh, kita ambil contoh. Nah, kita ambil contoh. Contohnya, saya telah menjual atau Ahmad telah menjual. Ba'a Ahmadu as-sayyarata. Udah? Iya. Ba'a Ahmadu sayyarata. Apa artinya? Ahmad telah menjual mobil. Nah, sekarang bikin kalimat pasif. Telah dijual mobil. Telah dijual mobil. Nah, untuk membuat kalimat pasif, yang pertama adalah ubah dulu fiilnya. Nah, bi'a. Bi'a tadi kan? Bi'a. Jayid. Bi'a. Kemudian fa'ilnya dibuang. Kenapa dibuang? Karena yang majhul. Maka dikatakan majhul. Majhul itu kan tidak kelihatan. Majhul itu tidak diketahui. Artinya tidak disebutkan fa'il dalamnya. Ya. Pelakunya dibuang. Maka dikatakan majhul. Kemudian objek inilah yang menempati tempat fa'il. Maka dikatakan naibul fa'il. Di mana? Nah, as. Nah, bi'a. Bi'a asayaratu. Bi'a. Sebentar dulu. As-sayyaratu. Kenapa dia marfu? Karena fa'ilnya marfu. Ini kan fa'il kan marfu, so? Iya. Maka hukum naif fa'il juga marfu. Sama status hukumnya. Jadi naif itu berasal dari maf'ul bi. Nah, sekarang kita lihat naif fa'il ini mudzakkar mu'annas. Mudzakkar. Mudzakkar berarti fi'ilnya harus pakai tanda mu'annas. Itu apa? Bi'at. Nih. Bi'at. Kalau baca bi'atis. Iya. Kenapa? Mengikuti naibul fa'ilnya. Iya, naib idza kana naibul fa'il muannas fal fi'il la budda fihi yadullu ala la budda fihi ta tadullu ala anna naib fa'il muannas. Iya, ta ta'nis sakinah idza kana fi'il madhi. Kalau fi'il madhi pakai ta ta'nis. Idza kana fi'il mudhari' ta fil awal, ta la ta di awal. Itu apa? Tuba'u, ta tuba'u. Ini bi'at. Nah, ini kaedahnya. Sama seperti apa? Kalau dia fa'il mu'annas. Bagaimana kalau fa'il? Telah Fatimah telah menjual. Kan pakai ba'at kan, sah? Ba'at Fatimatu. Mada? Ba'at Fatimatu al-baita. Fatimah telah menjual rumah. Sah? Nah, kenapa dia pakai tak tanis ini ba'at? Lianna fa'il mu'annas tak marbutah. Nah, sekarang jadikan naib fa'il. Rumah telah dijual. Bi'at. Nah, bi. Apa itu? Bi'a. Ya kan? Ya, bi'at. Bi'at. Taib, pakai tatan ini. Tanya jangan buang dulu. Bi'at. Taib, bi'at. Fatimahnya, fa'ilnya enggak ada, enggak disebutkan. Buang. Kena, maf'ul inilah yang menempati. Nah, jadi apa? Al. Apa itu? Al-baitu, yang tadinya al-baita menjadi al-baita. Al-baita objek maf'ul bih, sekarang naif fa'il al-baitu marfu. Karena hukumnya sama seperti hukum fa'il. Nah, sekarang baita ini mudzakkar mu'annas? Mudzakkar. Idzan, kalau itu jangan pakai ta'nis. Bi'a. Bi'a. Telah dijual rumah. Karena yang dijual bukan Fatimah, dijual rumah yang dijual. Bi'afa al-baitu. Karena ini mudzakkar, maka fa'ilnya jangan pakai ta'nis. Sebaliknya kalau dia mu'annas, maka fi'ilnya harus pakai ta'nis. Mafhum? Ya, mafhum. Nah, itu dia. Jadi apa sini? Kembali kepada konteks ini. Wal mazidu mazida fihi harfun aw aktsaru ala ahrufil asliyati. Taib, ini zida ini adalah fi'il majhul. Pertanyaannya, mana naibul fa'il? Harfun. Ahsan barakallahu fiik. Sahih, harfun. Harfun. Iya. Zida fihi. Ha ini kembali ke mana? Mana? Ditambah fihi, hinya ha ini kembali ke mana? Ma. Balik pada ma, sahih. Ma. Balik kepada ma. Ma ini maksud fiil. Jadi mazid, fiil mazid adalah fiil gitu. Yang nah yang ditambah padanya nyanya fi'il. Apa yang ditambah? Harfun. Harfun. Naif fa'il pada zida. Harfun. Nah, sekarang mana silatul mausulnya? Fi'il. Silatul mausul. Ma. Silatul mausul. Ma. Hah? Ma itu isim mausul, silahnya mana? Sila itu ada sebagai penghubung, pengikat an ya. Fihi bukan silatul mausul. Silah mausul itu bentuk jumlah fi'liyah atau ismiyah atau syibul jumlah jamak jamak dzaraf. Zida itu kan fi'il, sah? Iya, iya, sah. Itulah silatul mausulnya. Jumlah fi'liyah. Zida fihi harfun. Harfun. Zida fi apa? Jumlah fi'il majhul serta naib fa'ilnya itulah sebagai silatul mausul. Bentuknya apa? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Paham. Zida fihi harfun itu silatul mausul. Nah, sebentar, sebentar. Mungkin ada yang belum paham ini. Pokoknya setiap isim mausul itu mesti ada silah. Tidak ada isim mausul yang tidak ada silah. Kalau enggak ada silah berarti bukan isim mausul. Bisa jadi apa? Ma' masdariyah. Silatul mausul. Atau manafiyah barangkali dia. Ya. Mesti ada silah. Apa tadi itu? Wal mazidu. Wal mazidu mazidu fihi. Ya, wal mazidu ya. Naam. Wal mazidu ma mazida mazida fihi harfun. Nah, nanti kita lanjutkan. Ini saja, ini kalimat sempurna ini. Ini kalimat sempurna. Al mazid wa nihur ataf ya. Ini sebagai mubtada subjek. Iya, mubtada. Mana khabarnya? Inilah khabarnya. Bentuknya apa? Isim mausul. Ini apa? Isim mausul. Gitu. Isim mausul. Kata sambung isim mausul. Sebagai apa isim mausul ini? Sebagai khabar. Khabar. Iya, khabar apa? Khabar mubtada. Mubtada. Khabar mubtada. Khabar mubtada. Nah, setiap isim mausul ini butuh silah, namanya silah pengikat. Silah itu ada kala jumlah, baik jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah maupun sibul jumlah jar majur atau dzaraf. Nah, di sini bentuk apa? Jumlah fi'liyah. Ini jumlah fi'liyah. Zida fi harfun. Dari mana tahu jumlah fi'liyah? Zida ini fi? Zida fi'il. Fi'il apa? Fi'il majhul. Nah, fi'lun madin mabniyun lil majhul. Nah, mabniyun lil? Mabniyun lil majhul. Fi'il majhul. Nah, mabniyun lil majhul. Mabniyun lil majhul. Artinya dalam bentuk majhul ya. Mabni majhul artinya bentuk majhul ya. Apa kalimat aktif, apa kalimat pasif? Pasif. Ditambah. Zida ditambah. Kalau zada menambah, kalau zida ditambah. Kataba menulis, kutiba ditulis. Syariba minum. Kalau syuriba diminum. Nah, cuma di sini tidak dhammah. Kenapa tidak dhammah di awal? Karena ini fi'il ajwaf. Nah, ini kaidah keluar daripada kaedah kena fi'il ajwaf, fi'il yang di tengah-tengah huruf illat. Tadi sudah kita jelaskan ya. Nah, setiap fi'il majhul, mana naif fa'ilnya? Ini naif fa'il, harfun. Naib. Naibul fa'il, pengganti fa'il. Asalnya ini adalah fi'il asalnya adalah maf'ul bi. Zada fihi harfan, itu asalnya. Nah. Tapi zida fihi harfun, ini harfun naif fa'il. Nah, ini jumlah ini apa? Fi'il dan naif fa'il silatul mausul. Mafhum? Iya, jumlah fi'il dan naif fa'il silatul mausul. Nah, jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Jumlatun fi'liyatun. Sebagai apa? Silatul mausul. Silatul mausul. Mana a'id? Mana dhamir yang kembali pada ma? Mesti ada a'id. Ini dia. Kembali pada ma. Fihi ay fima. Fihi. Yeah. Fihi. Fihi ay fima. Asal ma ini arti fi'il. Wal mazidu adalah ma itu ay al fi'lu. Yeah. Itu apa? Wal mazidu adalah apa? Ma itu ay fi'lun. Zida fihi harfun. Fi'lun. Zida fihi ay. Zida fihi ay fi. Fihi pada fi'il. Mazid, fi'il mazid adalah fi'il yang ditambah padanya, apa? Pada fi'il tersebut, harfun. Satu huruf. Au aksaru atau lebih. Au itu ataf. Aksaru maktu kepada harfun. Harfun. Au aksaru. Mafhum? Paham ini? Nah. Taib ala ahrufihil asliyati. Ya, ini al-asliyah pada na'at daripada apa? Harfun. Ahruf, ya. Na'at pada ahruf. Ahruf ini jama', makanya al-asliyahnya bentuk apa? bentuk apa? Muannas ada ta marbutah. Iya. Iya. Ada ta marbutah. Menunjukkan bahwa huruf ini muannas kena jamak. Taib ahsan barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khair pada Umar Abdillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa barakallahu fikum. Taib alhamdulillah kita telah menyimak dan mendapatkan beberapa faedah dari beberapa kalimat yang dibaca oleh Umar Abdillah, ya. Dan sampai kepada al-mazidu mazida fi harfun aw aktsaru ala ahruf ala ahrufihi sahsat. Naam, ala ahrufihi al-asliyati. Al-harakat khati'ah sana. Madha? Ahrufi. Naam. Ahrufihi. Baik, kita cuma ra-nya enggak diharakatkan. Nah. Ya, itu untuk melatih nih, melatih. Iya. Yeah. Ini jamak daripada harfun. Harfun jamaknya ahruf wa huruf. Ada dua jamak, hurufun wa ahruf. Baik, kita lanjutkan kalimat selanjutnya. Silakan bagi pendengar Roja dan pemirsa Roja TV di line telepon 021 823 6543. Masih terkait dengan kaidah sulasi dan rubai di halaman 135. Jadi yang ketiga kita angkat kembali. Halo. Taib, silakan sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, Surya. Ahlan. Barakallahu fiik. Ramadan mubarak insyaallah. Ikbaratullah. Ahlan wa sahlan ya. Naam. Ahlan Surya. Barakallahu fiik. Ikbaratullah. Naam, tafadhal. Al-fi'lu sulasiyyu mujarradu lahu sittatu abwabin. Naam. Wa hiya. Coba terjemahkan tadi wal mazid, belum terjemahkan secara sempurnanya. Wal mazidu mazida fi harfun aw aktsara ala hurufil asliyati. Halo. Inqata. Halo. Aktsar ya. Halo. Naam. Terjem wal mazidu mazida fihi harfun. Naam, Ustaz. Hatta al-akhir. Al mazid apa-apa yang huruf. Ya, makanya untuk lebih jelasnya ini membahas tentang fi'il, terjemahkan dia mazid itu maksud ma itu apa? Fi'il. Biar lebih jelas. Ya. Nah, mazid adalah fi'il yang ditambah pada fi'il tersebut apa? Satu huruf atau lebih. Nah, di huruf-huruf yang asli. Ya, jadi ada huruf asli, kemudian ditambah lagi. Nah, penambahan itu adalah huruf apa? Zaidah. Maka dikatakan mazid. Taib, kemudian? Al-fi'lu, Ustaz. Naam, sahih, al-fi'lu. Al-fi'lu, sulasiyyu, mujarradu. Naam, hadha sot, sagir hadha. Ya. Al-fi'lu, sulasiyyu, mujarradu, lau sitatu abwabin. Taib. الفعل الثلاثي المجرد له ستة أبواب. طيب أنا متانيا دول قاعدة di sini. Iya. Ini jumlah apa semuanya nih? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Mana mubtada'nya? Al-fi'lu. Al-fi'lu. Itu mubtada'nya. Mana khabarnya? Khabar sibul jumlah. Lahu. Khabarnya syibul jumlah lahu. To sittatu jadi apa? Al-thulasi jadi apa? Al-mujarrad jadi apa? Al-thulasi na'at, Ustaz. Na'at daripada al-fi'lu. Jaid al-thulasi. Al-mujarradu? Na'at al-thulasi. Na'at al-thulasi. Betul. Bisa na'at dengan na'at juga di na'at. Na'at dina'atkan lagi. Na'at fi'lu berarti, Ustaz. Hah? Na'at kepada al-fi'lu. Iya, kalau na'at dia kami. Sudah na'at, enggak bisa dina'atkan. Ya, namanya kata sifat itu enggak disifati. Ini na'atnya apa? Lebih daripada satu. Namanya ta'addudin na'ti. Na'atnya apa? Hah? Ta'addud. Kau ta'addud? Iya. Apa itu ta'addud? Lebih dari satu. Nah, berhitung apa ya? Iya, ta'addud itu berbilang. Bukan arti poligami di situ. Ta'addud lebih dari satu, berbilang. Iya. Jadi Ini apa? Na'at ada dua sini. Yang pertama as-sulasiyu, yang kedua al-mujarradu. Jadi al-fi'lu sulasiyu, ya. Al-fi'lu al-mujarradu. Jadi ada dua di situ. Al-fi'lu sulasiyu al-mujarradu. Baik, terus khabarnya mana? Lahu. Lahu. Taib sittatu jadi apa? Badal dari ha. Badal dari ha. Kalau kalau di lahu itu khabarnya, khabar itu kan penyempurna kan? Nah, sekarang coba dibuang sittatunya. Sempurna enggak itu? Enggak, Ustaz. Hah? Tidak sempurna. Enggak sempurna. Kalau kalau sempurna berarti bukan khabar. Ya khabar itu mesti dia sebagai pelengkap. Berarti khabarnya sittatu abwabin gitu, Ustaz. Antum menjawab atau bertanya? Masya Allah, surya. Iya. Ada kasih contoh yang simpel aja ya. Nah, ini kurang jeli melihat kalimat sempurna ini. Baik, ana kasih contoh. Al-ma'hadu lahu lahu masjidun kabirun. Al-ma'hadu lahu masjidun kabirun. Ahmad lahu sittatu auladin. Mafhum? Sudah? Ya, mana mubtada'nya? Al-ma'had. Al-ma'had. Ahmad mubtada' juga. Baik. Mana khabarnya? Khabarnya masjid? Al-ma'had. Kalau khabarnya masjid, berarti buang ini harus sempurna. Masjid, ma'had adalah masjid. Besar. Hah? Iya, ya, Ustaz. Enggak. Maknanya enggak masuk kan. Ma'had lembaga, lembaga ya lembaga, masjid ya masjid. Nah, demikian juga kalau ini khabar, berarti apa? Ini bisa dibuang nih. Karena ini kalau kalau dia bukan khabar berarti dia hanya keterangan. Keterangan bisa dibuang. Karena itu bukan apa? Bukan inti ya. Khabar itu adalah pelengkap inti. Berarti ini bisa dibuang. Ahmad adalah enam anak. Gimana Ahmad adalah enam anak? Kalau berarti ini bukan bukan khabar. Berarti khabarnya bukan sittatu, bukan masjid. Nah, khabarnya dalam bentuk jumlah ismiyah, Ustaz. Mana jumlah ismiyahnya? Yang contoh atau yang dibuka, Ustaz? Ya ini yang dicontoh dulu. Masjidun kabirun. Yang di ini. Hah? Lahu masjidun kabirun. Nah, jumlah apa ini? Ismiyah. Kabir ini apa? Kabir itu na'at. Dibuang pun sempurna kok ini. Ini intinya. Lahu masjid. Lahu sittatu aulad. Nah, ini khabar. Lepas ini mubtada. Mana khabarnya? Khabar dalam bentuk apa? Jumlah. Ismiyah. Jumlah apa? Jumlah ismiyah. Nah, ini harus jeli melihatnya. Dari mana tahu bahannya jumlah ismiyah? Di sini lahu jar majur ada dhamir yang dhamirnya kembali kepada subjek pertama. Kalau ada dhamir kembali subjek pertama berarti itu adalah khabarnya dalam bentuk apa? Jumlah dia. Imma ismiyah wa imma fi'liyah. Di sini jumlah ismiyah. Dari mana jumlah ismiyah enggak ada fi'il di sini? Ya kalau jumlah ismiyah mana mubtada'nya? Masjid. Masjid ini mubtada'nya. Ini mubtada'nya. Mubtada'. Kalau gitu ada berapa mubtada' di sini? Ada dua. Karena ada di sini mubtada' berarti kita kasih ini Pak mubtada' awal. Nah, seperti istilahnya. Diistilahkan mubtada' awal. Nah, supaya jelas. Berarti ada mubtada' sah. Ini apa mubtada' sah? Tani. Mubtada' sanin muakhar. Mana muakhar? Diakhirkan kena khabarnya dulu kan. Lahu. Ini kan lahu ini kan khabar pada masjid. Iya kan? Nah. Betul kan? Lahu ya, memiliki. Iya. Al-ma'had lahu masjidun. Memiliki masjid besar. Berarti khabar ini khabarnya ada lahu jar majrur. Ini juga lahu jar majrur, khabar dilukan khabar kena jar majrur. Jar majrur ini apa? Khabar. Khabar mubtada muakhar. Ini khabar mubtada muakhar atau khabar mubtada sanin. Khabar mubtada yang kedua. Itu khabarnya. Nah, khabar. Jumlah ini jumlah mubtada dan khabar mubtada sanin jadi apa? Khabar khabar mubtada yang pertama. Khabar mubtada awal. Khabar mubtada awal. Ini ya. Inilah khabar untuk kata ini. Demikian juga ini tadi. Ini juga khabar apa? Khabar mubtada sanin. Ini mubtada yang mubtadanya mubtada sanin. Sama aja. Jumlah ini. Kalau ini mudhaf ilaih. Ini apa? Mudhafun ilaihi. Ini mudhaf ilaih. Mudhafun ilaihi. Penggabung dua kata. Kalau ini sebagai apa? Na'at. Kabir na'at dari kata masjid. Ya. Kalau ini mudhaf ilaih, ini kenapa mudhaf ilaih? Karena ini bukan kata sifat. Kalau kabir kata sifat. Jadi jumlah ini jumlah mubtada sanin dan khabar muqaddamnya menjadi apa? Khabar untuk mubtada awal. Muawal. Iya, khabar mubtada awal bukan muawal, khabar mubtada awal. Khabar mubtada awal. Awal yang pertama. Mafhum? Nah, demikian juga ini, kita lihat konteks ini. Kita lihat konteksnya. Mana tadi? Al-fi'lu sulasiyul mujarradu lahu sittatu abwab. Lahu itu jar majrur khabar muqaddam dari kata sittatu itu mubtada muakhar. Abwabin mudhafun ilaih. Jumlah sittah itu mubtada muakhar dengan khabarnya lahu menjadi apa? Khabar lil mubtada awal itu al-fi'lu. Mafhum? Nah, itu. Kuncinya adalah untuk mengetahui bahwa itu khabar dalam bentuk jumlah baik ismiyah atau fi'liyah. Di situ di khabar apa? Di jumlah itu ada dhamir yang kembali kepada mubtada pertama. Ada dhamir kembali. Kalau ya ada dhamir yang kembali. Kalau tidak ada dhamir kembali berarti khabarnya bukan khabar jumlah. Nah, ini harus diketahui. Mafhum? Mafhum. Iya. Contoh wallahu ala kulli syai'in qadirun. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Hampir sama kan? Hampir mirip kan? Ada jar majrur kan? So? Sahih. Wallahu ala kulli syai'in. Nah. Allahu ala wallahu ala kulli syai'in qadir. Sebentar, saya tulis yang bagus sedikit lah. Iya. Wallahu ala kulli li syai'in syai'in qadirun, iya kan? Qadir marfu, masjidun marfu. Ini ada ala jar majrur dulu kan, ala kulli syai'in qadir. Apakah sama dengan ini? Sama? Bahwa ini mubtada muakhar, ala kulli syai'in ada mubtada apa khabar muqaddam, ini mubtada pertama, ini mubtada dijal, ini mubtada ini. Samakah? Beda, Ustaz. Beda. Kenapa beda? Enggak ada dhamir yang kembali. Nah, enggak ada dhamir kepada Allah. Berarti khabarnya apa? Ini khabarnya. Ini bukan mubtada, ini khabar mubtada. Kalau ala kulli syai'in qadir, ini muta'alliqun bi'ala biqadir. Jadi ala kulli syai'in qadir, ini ala harfu jar majrur, ini mudhaf ilaih. Jadi apa? Syibul jumlah jar majrur muta'alliqun namanya. Muta'alliqun berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan qadir. Asalnya apa? Wallahu qadirun ala kulli syai. Itu asal kalimat. Susun asli gitu. Wallahu qadirun. Allah maha kuasa. Kuasa apa? Ala kulli syai'in qadir. Ala kulli syai. Wallahu qadirun ala kulli syai. Karena ini ayat. Tidak boleh kita ubah ya. Nah, ini dahulukan namanya ma'mul namanya. Ma'mul pada qadir dahulukan. Sehingga bahasanya Masya Allah sastra lebih tinggi lagi. Ya. Wallahu ala kulli syai'in qadirun. Jadi yang ditegaskan itu adalah kalimat ala kulli syai. Allah atas segala sesuatu, kenapa? Qadir, maha kuasa. Nah, ini enggak sama, hampir mirip kan sama jar majrur juga. Betul? Ya, nah, ya. Karena situ tidak ada dhamir kepada kata Allah, berarti khabarnya bukan jumlah. Khabarnya apa? Qadir itu mufrad, bukan jumlah. Jadi ala kulli syai jar majrur itu muta'alliqun biqadir, berhubung kata qadir. Baik. Baik, jazakallahu khairan. Kayaknya sampai di sini ya. Ini perlu pembahasan apa kita ulang-ulang kembali ya. Mungkin barangkali belum pernah dibahas seperti ini. Ya. Jazakallahu khairan. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa jazakallahu khair kepada Surya. Alhamdulillah telah dibaca kalimat yang terhenti kepada al-fi'lu sulasi al-mujarrad lahu sittatu abwabin. Sampai sini kita akan tandai dan insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan pekan yang akan datang. Demikian, dan ada beberapa pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rubai dalam kamus yang biasa kita gunakan, apakah ada tanda khusus bahwa itu rubai yang asli dan tidak mazid? Ini harus dilihat apa hurufnya, apakah itu ada huruf tambahan atau huruf asli. Nah, ini lagi-lagi saya katakan bagi pemula, tapi kalau bagi yang sudah banyak mempelajari, ya dia akan paham betul ya bahwa ini mazid, ada tambahan atau bukan huruf tambahan. Maka itu bagi pemula silakan antum pelajari dulu apa yaitu ilmu sharaf. Ambillah tadi kitab apa Ahmad Hasan ya. Nah, antum buka itu, antum pelajari di situ. Di situ ada dijelaskan fi'il sulasi mujarrad, fi'il ruba'i mujarrad, kemudian ada yang mazid dan seterusnya. Ya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fik, dan mungkin ini yang bisa kami angkat dari pertanyaan Anda sebagai ikhtitam, Ustaz, silakan. Baik, jazakumullahu khairan jazak. Ya, sampai di sini karena ini Ramadan. Ya, kita cukupkan insyaallah di pekan akan datang kita lanjutkan insyaallah. Barakallahu fikum jami'an, kita akhiri wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.